yang pernah jadi dambaan. Perasaan ini ada ku mengerti, mengapa seribu malam selalu untuknya. Namun ku harus biarkan ku mencari mimpi.